susah, susah. Aku tak metu ngomong, rekoso tak lakoni, pengen nyenang ke api. Aku ra tau sambat, senajan awakku ra kuat. Panas utang ngancani, golek duit rino lan wangi. Aku benar.